Apa hukum berdoa setelah selesai dari sholat wajib? Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah setelah itu, namun sendiri-sendiri bukan berjamaah, ya. Dan nampaknya juga tidak angkat tangan, karena tidak disebutkan dari Nabi melakukan angkat tangan doa setelah sholat wajib. Wallahu a'lam.